ngerti kok dek sing tukang kendang iku nek aku sendirian. Lha nek aku iki pisan bebas mau makane ngetek sing kendang iku. Ah, daripada ngelamun ditinggal bojo. Koyok modele baseman sak gudang nek gelem tak turuti. Kaya menang-menang dhewe lanang dhewe mutung 6 bulan ndak ketemu ndak patekna aku. Aku nek gak ketemu job iku pusing, tapi nek gak ketemu basman gak peduli aku. Iki ana pengumuman ana kerapan sapi ndek Madura ndek Pamekasan iki. Biasane bojoku cak basman sing melok kerapan sapi. Tapi saiki dia tak ambil alih ae wis. Wong basman ninggal gak ono aku dhewe ae sing ngono. Jarene panitia ae nah. Nek bine tak oleh melok kerapan nah. Aduh pun tenten peraturan nih pak, boten enten lah kan. Pokok lah kerapan sapi. Ya wis nah, gak apa-apa wis. Jadi lah kali mas. Ro benar ya jadi nih ya, aku tukang joki ya. Lah ya apa 6 bulan gak joki bojo, joki sapi wis. Kulo diakal nggih tak kalau sapi kulo tak jenengno brentik. Eling-eling enten liwayat te sapi brentik, sapi kulo wedok soal e. Kabeh musuhe sapi lanang-lanang, Dek. Waduh, teger-teger gede-gede, dojo rajot, tengganteng pola. Tapi sapi kulo mboten. Kulo banyen milih brentik niki ayu brentik niki. Kulo wedaki sak kilo tak lereng-lereng kali kulo. Aduse lengo wangi, Dek. Lengawang ini kudel konyet, apa? Pak botol ni kalau kabeh akan kabeh, buntut sampai sekil kak kari dek. Kulo kei benge sabang, kulo wedai abang. Waduh pun melok pendek. Kulo celai padahal sapi ni labun koyok celaan. Kulo celai malay ni kulo. Cek tok kereng ngeten karo kulo. Pun cari wasit. Nah, ayo nah. Nggih pun kulo nomor 5 mawon pak. Pas musuh we dek sapi ni, aduh menyala ni bu. Dek gak salah setan kober jenengi sapi. Ganteng lah. Tapi kalau pun kiri lokasi, iku lah setan kober gendaane berhenti tak kono. Wah tepak iki dek. Aku santai bareng setan kober iki musuh ambek berhenti aku tenang aje dek. Wasit pratrip, ayo mulai. Kalau tenang mah prit. Pun laku kalau santai mau cari wong. Nah, tangka nenek bini jono ora kerapan nah dek. Lho tapi kula setan tenang mawon. Bareng rada ado, pun ado kali ini ku napa setan kober kula suwiti. Wong jenenge setan kober noleh. Lho kok kaya suarane bojone aku jarene. Ditole kok brentek de muni dinten iki setan kober. Alon-alon dik. Wah ini kesempatan yang baik buat saya. Langsung berentek tak cabek. Blok ngunual lebih setan kober. Nggak longok sing joki nih setan kober. Oh pemarlena nakala nih kuatik. Asal ngok sing muni momen. Buatan berentek nih sing muni nih kumarlenai. Pokok kalau pun nomor siji lah ante. Masih kepake napa-napa. Kalau nomor siji pun menang nomor siji. Waduh mungkin ini cak basman kerung bae. Kalau naik kerapan sapi. Enak ini kalau tak ngiring sapi mawon sing. Waduh. Dung. Tidak peduli, tidak ada laki-laki. Pokoknya saya harus bisa hidup ini. Belajar mandiri saya. Loh, lah elek gua niki. Anu lho, Dek. Ikut persatuan apa niku? Himpunan Wanita Karya. HWK kula. Tak ngidung e, Dek, timbangan niku lho. Ditinggal wong lanang ngelamun sing boten moten. Aduh, lak cingkin yo nopo. Iya. Bye. niki sing gak katene Kang Dut entak Dut entak Dut entak. Wes Kak kesel Kak sapine nek kula mboten kesel sapine niku kesel punan. Ngeten iki lho. Kok Cak Basmane ro bingung mek ndek. Nggih saestu. Bingung niki. Senak ngeten iki kok ketemu kanca-kanca napa? Ngeten iki kula wis. Pae sak model sak niki kula. Masih wae tuwe mboten peduli tuwe kula. Eling-eling dingek kali wong lanang. Rambut tak perbaiki teng kapslon. Tak bikin keribu kaya nona 17 tahun. Basmane ketemu cek kepencut nggo. Aduh, masalah. Dek, kene iki lha apa, Bek? Kono njok kumpul wong ngene-ngene iki. Iya, taruh ngono-ngono kok nyanyi apa, Bang? Menghibur hati, Dek. Oh, nyanyi ereng-ereng Gunung Arjuna. Lah, apa? Ereng-ereng iku lho, Dek, ereng-ereng sate. Oh, sing mari menang iku ta? Heeh. Kono mari kerapan ta? Iya. Oh, peno gak peduk paman. Oh, lah apa gak ngreken pamanmu lah masuk buku. Wis nemulan iki gak mule. Mbok ba minggat benda karo jawane, pokok aku sing tenang aku wis. Iya, sing penting nyambut gede-gede. Iya, wis gak bingung-bingung. Paman gak bener diturno lak melok kedelongo, Pak. Iya. Kenapa yo melok pamanmu ta? Gak wis aku gak kepenak. Oh, ya udah. Aku boleh. Makane lho, peno ponakane pamane peno. Ojo melok-melok pamane peno rusak. Iya, ketularan wong. Iya, ketularan. Kadang-kadang muni kepedhok kepenak, ketobok. Eh. Lah iya. Aku lek peno nyanyi apa ereng-ereng sapi. Ereng-ereng sapi. Eling sapi ku. Apa? Sapine peno apa? Pacarku biyen lho. Lho. Nek pacar sapi? Sapina kok. Oh, sapina. Sapi. Sapina jenenge ngene lho. Pacare peno jenenge Sapina. Ya perkara sapi ku sing dhisik lak kon ngedol, aku yo eman, sapi iya. Putih tak ijolno oleh Pati, tak ijolno sapi abang. Iya. Sing kari iki perkara sapi ijo iku. Ono sapi mak ijo deh. Iku lak gaene kum-kum lumuten be ngono. Oh, ngene, Dek. Mari ngono tak dol, saiki pisah perkara njaluk arloji. Kenapa kok ijo? Njaluk arloji? Arloji gak sempat. Sapina ku njaluk arloji gak peno tukono ala Dek, regone piro arloji tukono sing otomatis iku. Tumatis. Tumatis 2500 soleh. Ketok lah-lah tembiar. Wani sing iku lho, Be, awet sing batu swidake. Lho, ono batu swidak, Dik. Ya ditambahi dhewe. Oh. Tambah watu pecelan apa. Kene iki gak kangen paman ta? Wong ditinggal sing lanang mesine susah. Kok penuh seneng-senenge. Lha apa, Dik? Padahal lak la durung pegatan sih. Lho, gak pegatan aku babat tak umbar. Lha apa susah-susah? Makane enak penobian gak tadi ambek aku. Aku ki masih ditinggal lanang gak bingung aku. Pokok aku iso golek sandang mangan dhewe, tetep jalan lancar dodol jiwa dodol nongko. Lha apa bingung-bingung? Iya, tapi yo pikirono, Be, lae paman ki opo nasibe? Nasibe? Iya. Babah. Aku iki ngene lho, Be, jane aku wis kepethuk karo paman. Lho, mbelani wong pamane panjene ponak padha ae. Bareng tahu petuk penuh jari teko doan rambut penuh saiki di Pulau Soropol kaya jaran nakal. Ya apalah penuh lho kok sengak ngomongane lho. Lho gak ngono kok tambah iki nom. Iki model saiki model rok. Kok tambah nom. Lho iya nom rambute. Iya. Teko mburi kaya cicak rawon. Ngene paman nek ponane setel panjene. Tapi lek wong ijen gak dikenekno panjene kurang anu perhatian wong lak kurang. Iya nek ngene lak menarik perhatian. Dikira wong petuk sepisan iso kayal-kayal iso getepuk-getepuk. Ya, ngomongnya pasar pabean, iya. Lo tekombu nih sama nukade sweet season thing. Waduh. 17 tahun gitu lo ditut. Iya. Belum titit, barang tak tolek, lo wis kewu jen. Iya. Aku gak kehabisan akal jelak nukade masih kewu tahef jo tau. Iya. Iya. Kalo anak nukade tolok kapok, pemanah ketemu pamane basman. Iya, kayak malangan nih, tahef jo. Iya, tahef jo tak kosmohai deh. Tano ojiri jo aku gini. Iya, paman ngomong aku, jane wis kate nang mule, saking wedi wis penobe. Saiki nduk gerdu. Hah? Dadi hansip. Iku klambine celanane entek, saiki kan sarung rawak-rawak embun embulan. Ono penolo. Penoe podo ati ngono lho, mosok ono pamane sarunge rawak-rawak bijarno. 6 bulan iki ya golek penggawean gak oleh lah, bingung ae ngono lho. Dadi mule awake rusak saiki. Nemen rusake. Belumnya atas. Lho, kabeh lho nek belum iku atos. Sakno, daging entek kari belum tok dek iki. Lah mulai lek sampean ndoro sakno, paman iki kate mule, wedi lek sampean gak muring-muring paman iki ngajak balen lho. Apa deh? Ngajak balen. Ya balen tunggu dulu lihat saja loh. Nanti. Lho sampean dene ngajak balen ta? Lho nek balene gelem tapi ndelok modele dhisik. Iya. Nek tantanane angel lah kok gak balen lho. Tapi gak, tapi sembarang isuk wudu kok. Lho. Nek mbok ngono sing kalon aku lak be. bingung nek dandani. Gak ngono, barang-barang sing dhisik kuwi sik wetu cuma dek iku yo ngloro ati kate nyambut gawe lah gak oleh penggawean awak sampe rusak tapi sembarangi jare gak kecel ngono lho, Be. Temenan lho. Iya. Nek digugu peno lho. Wis ta, lek panjenengan peno gelem nrimo paman kok tak culeke. Anu. Tak celuke ngono lho. Saiki ngene lho tak deloke dhisik perubane yo apa paman iki. Celuk ta? Iya celuken wis. Tak culuk ya? Iya panjenengan kecel ponakane. Boleh aleo. Boleh aleo. Boleh aleo. Aku janjian ngono ae mantan ono main kono entak kaya kodo lah ngono. Iki main keplokan mbek lek gak dikeploki juwat iki lho. Oh model kerajaan. Lautoe. Mun jare kodone ono plek-plek moro man. Boleh aleo. Sana tarsan aku. Lho ya Bek. Susek nemen pamu. Yo kok tambah dingklo. Pamanu kok tambah nglentro ngene lho. Tambah dingklo nemen iki. Ngomong e sapa kon iki? Tau mangan vitamin blas iki lho. Eh ngomong e sapa kon iki? Wong lanang njok cemacem. Aduh. Aduh mak lar kelok nonton netro. Lho, pancet ae. Aku mrene bebek saiki wis dipethokno ben sawangane kok gak anu. Lho, ganti sawangane ngono, potongan kok betelen ngene. Apa ngene iki ya apa pamane? Lopone, jopone. Ketemu wis ngenyek ngene. Iki ngetok-ngetokno nek awakku seger waras. Tak koyo peno. Apa? Peno atine peno mbok grogoti dhewe. Aku mbok tinggal mentet tambah bunder. Peno dolan sak beteng aduh mbok. Kasihan, kasihan. Waduh, omongke safari tiga iki kasihan. Kasihan. Oh, apa dada? Tak jelok toko buri potonganmu. Gawe potongan koleksu. Wah, tuh rambutnya jerongkok-jerongkok no rambutnya. Aku saiki tak basman gak kentengan masa. Kepada wongan yang tumpuan saking aku udah gelem. Tak kayak aksi tok aku. Dulu aku saiki hati suwe MC walu. Iya tapi bek penuh. Aduh, ini gak oleh, ini gak oleh. Saiki aduh pasang aksi aku. Saiki kan zamannya itu kak. Singkong ngambil keju. Masih patang aksi tetep kayak ngono potonganmu kok kendi. Ya kalau ya aku duduk tengah-tengah biasanya wong gak pedhok 6 wulan iku ya. Ya apa? Ya apa? Kok pedhok kok iso pecoan ae ya apa lah. Kok lak krungu dhewe nek paman dihina. Nelongso atiku nek ngene aku. Rompo-rompo atiku. Salah kok wedok dhewe. Ya apa lho. Salah kene delok nek aku. Lah kasihan temenan dhewe. Ya kok 6 wulan urung gapek ngono lho. Lah apa? Gapio tapi sungkan deh. Aku gapio. Nanti gapio lah ya belum komen. Iya lah, aku pamanku kalah izin. Tak jadi aku gak digapio dicek yo. Kok gak digapio dicek lah. Sawangan ini. Paman ini wong lonang. Ini wong lanang. Sawangan ini jenang. Kurang ya apa? Wis balen, wis peduk wong wedek iso kaya kesemek ngene lah wis seneng sih. Lho nek bolan balen wis balen untur pegatan. Tapi nek ndelok ucapane kaya ngono lho. Nolong sapa iku? Nolong sapa? Sawangane sono paribasane. Apa-apa cak terus. Sing gunting jalawu. Waduh terus iki. Sate kandis kali jemek. Waduh. Gak pusing perkara iku. Iya, Bu. Wong lanang milih tanding jemek. Lah kudanan iki jenenge. Oh iya sawangane kowe gegekmu tok wong ayu. Rek iki ngono gudange paribas sampe. Apa wis? Karepe ta, karepe mati ngoceh babah wis arno. Wis melu gedong pram-pram tau dadi. Wasol iki wasol omong ora ajar to iki. Benar gedong peno kalah paribasan rek iki. Oh. Ono muni ambek gak serok gak sutil iki. Gak serok gak sutil. Iya terus nang bekatokan. Jong-jong bekatokan. Aku sampe lo gak kentil. Aku sampe lo gak kentil. Ayo cumpul pang gajing. Oh, apa lo boleh ngajangi ombe bebekmu kan ini ini ponaan jenenge ponaan temen iki. Jadi sabar sabar untuk sampai anu lah kekiran mana gak tahu petuk kok ngono mbok ya si mesra sabar sabar sabar waktu tulis ini lo ya Dimas lagi ini lo kakang mas ini lo api dah ya kita lo Dimas iya potongannya kayak mbak ini ini lo aku gak bluder kayak bian aku saiki sepan tenang santai aku saiki bapak pamanmu sing ganti bluder aku pokoknya tenang santai saya tambah lemu saiki tambah tak ubar santai aku. Nek dodol buah-buahan nek situ karek 6 pringas pringis. Nguyang. Oh, tembulane sik diterusno. Oh, kalau mau dodol nguyang. Kok gak punya pringis, Cak? Ate mingkem ae, gak iso tawa, gak payu dagangane. Oleh ngono pirang-pirang dina ngintip ae. Kok sama bakone lho? Ngono jare 6 bulan. Tak mengira wisan, mengira ngintip. Tak dingke anjane kalau kalau untuk nguyang guyu. Penuh 6 bulan ku nandi ae, Man. Kok gak nyaman bebek blas ku nandi. Aku ngelang-ngelang jagat. Oh iya. Padahal ngono iku. Iki yo apa persoalan cilok jek sampe. Iya iya, terus. Dadi persoalan cilok sampe gede gedek. Oh gedek. Oh gedek. Gedhe. Oh, gedhe. Sadar bae, peno ya ngono ya. Lah nek sale paman ya peno. Ya tak kena sakjane lho. Lah iya. Wong apa iku munggo umur lak tak kena, wis usia senja. Ada kagak macem. Lah ya anake wong ijen gak kaya wong lorek. Wong loro. Wong lorek gak ono. Lah ya wis, ayo sing enak ngono ayo tak syuting. Ayo. Oh, lha ben syuting iki. Padha tak syuting. Ini lho tak basman ya, sak iki peno tak kaken macem, gak pusing-pusing wis. Iya iya iya. Ngono lho. Pernah. Saiki aku yang delok modele pernah gak akan. Ini lho cak basman ya. Iya iya. Tak mare kali lu ngelit deh. Ayo tak dusi cak basman. Tak akan ayo cak basman, tak dusi ayo. Ya apa lho, kare. Podho sadare ya. Iya. Aku ijene ponakan lek ana wong tuwa. Gak apa-apa wis ya. Iya iya iya. Aku wadahi je gak karet karet. Ya apa sih? Apa diwadahi gak cukup. Sing barang rusak digenano maneh. Ya. Podho nyari sepuro. Iya iya iya. Iya iya iya. Sopo iki? Hansip. Sapa? Sopo? Oh cak Ri. Kanggo kancane Ambon. Are Ambon. Lho, lah peno sing golek kamar iki sing golekno. Kamar minggu. Oh iya. Nene biyen jenenge Sapari. Ya saiki. Saiki tak le Bambang Siswanto. Oh iya. Model-model kan iki Ri. Tapi ada belum mendingo no kaos teko. Maju, malah apa ngelumpui? Lagi ngeruding balik no pekoro. Ya ni kalau terus ya kerja balik. Aku dikapiu lah pekoro kona. Bila salah pernah sih kita. Apa? Tapi masih anak ini ojo dinut mana lo cak batu? Iya iya iya. Mulai berhala teko mana? Iya tahu lo, pekecil ini. Arendi, Arendi, ada petaian. Arendi Arendi. Tapi tangan ini gak ngarai mulo. Oh, bisa benar. Oh, barang tikus pun lo. Buk Marlena ta? Iya, iya. Iya lah, iya. Pangling, pangling. Susule balekno. Wis suka krungu kon, nyanyi jerit. Oh, iya iya. Ono nyanyi jerit kon iku lho lho. Suarane lho kemlenteng. Kaya kenceng kita. Lah wedok melok kerapan sapi. Ono tekan nyambut gawe, sial nyambut gawe lho. Napa? Ya apa nyambut gawe utan-utanan golek wedi. Hah? Nyambut gawe golek wedi. Apa apa ada seperti apa? Apa ya apa sih? Ini langsung ini langsung. Iya lah enak. Itu geledekan geledek cilik ini macam rongeu. Iya benar benar. Laku melumpuk nawa tiga oleh telung kebet. Iya ya terus. Kalau pun pinggir kali. Iya iya. Kena ya. Iya. Lainnya awak. Apa? Hujan teko. Iya. Bareng kali aw. Wah tidak tahu. Wah ini balik nang goni dewi dewi. Eh, saya punya pecah yang mana nak cocok yang mana. Kau apa? Tidak perlu ni lah. Tidak cocok yo golek pengganti yo. Iya yo. Yo golek no sewan won tahu pola isol. Oh, cakap balik mana kau dulu? Oh, ini rumah. Tapi aku dagang yang dagang. Waduh, enak dagang. Super. Enggak ya dagang. Makanya saya kilem musuh bur dagang. Podo karo pernah pernah lah dagang kan. Iya dagang ni. Pancet dagang buah-buahan kok takon mana? Cuit-cuit barang. Iya, jeruk, jambu. Nak yo, nongko, borong-borong. Apa? Kong butuh-butuh. Apa? Butuh apa? Oh, makelar. Iya, makelaran. Oh, iya, enggak apa-apa, iya, enggak apa-apa. Makelar sepeda, Rek. Iya, iya. Malah koyo umuk lan. Iya. Iya, Kakak, ya terus. Ya iki apa? Tanduran nek sok-sok nebas ta. Oh, iya, ngerti aku lho. Apa? Nebas tanduran iki lho. Oh, nebas-nebas, nebas. Lah iki aku apa perlu beno, Bas? Oh, iya, apa-apa, apa iki? Tangi dodol po. Oh, dodol po. Iya. Iku ada pas entek ya rek ya. Iya. Iya ya bener ya. Tapi jek sak wite sak oyote, ngocek cukul mana apa? Man, engko nebas sak oyote. Pak diketok wite ngawur ya wae tok wae. Ya wae tok. Lek tukang nafsir bebek iki, lek wong lanang gak sipir teliti. Iya apa, Bu? Kirang wae tak, kirang wae. Nek 10 batang. 10 batang wae tak. 10 wit. Lah iya, kan iki tuh batangan. Iya iya iya wae tak. Terus 10 wit, tapi wit anu po gadung. Wah, enak. Enak nang. Gadung kabeh. Oh iya. Enak nang wisna. Saiki borongane pira, Dak? Biasae kok tukune aku 500. Kabeh 10 batangku 500.000. Iya. Aduh, kelarang. Kok kena ku durung ngero. Wah, iku apa? Ojo repo gadung gak royo apa aku iki dhek gaene dodolan kulaan. Nah, tapi aku kan butuh saiki, Bu. Lah nek buktine pencite gonene sak tombok dhisik. Apa? Kon iki tak iso meneh. Ya lu dak. Iya. Saiki lek gak percaya lek gak ono buktine ngono lho. Saiki iki macam-macam jenenge buah-buahan mesti bawa contoh sito. Saiki tunggu iku gedung male. Tak rugi ya. Ya emang wong durung tuwek nemen jek mampu-mampu ya. Lho wis ya nek wae gembel ya ayo ditata. Mulane lek ono buktine iku gampang. Lho kuwatir opo lek ono gadung kepuntir barang iku. Heh. Gadung opo gadung kepuntir? Gadung kepuntir wae omong katole. Oh gadung male. Lah cerita iku nek gadung kepuntir. Oh iya. Iya iya. Gadung male. Gak perkara poh tok lek paman iki. Iya iya iya. Masih bebek gak poh tok, masih ono dagang liyane. Pomono mik-mik sing rada rewel-rewel. Eh, lo, kan itu masalah. Kan itu punya omel, bagian servis lah itu lo. Ini malah yang kulak-kulak botol para itu. Loh, gak sih penting lah hasil ya, Ri. Loh, besi-besi itu lah gelem lah, bener-bener. Masih ban, dari gelem. Gelem. Kulak ban Haji, ban Awi. Bantono. Ini dia Bantono. Ngawur lah, kan itu lo, aduh. Pokoknya segala ditangani. Apa delok ron disit apa? Ya enak didelok, Cak. Ayo nah didelok nah. Soal delok iku gampang. Nah, terus saiki ambek paman ning ngono disit dhuwit iki sik ana apa entek? Dhuwit piye ana sih? Lah bener ya apa ngono? Aku. Eh, Cak, ya apa sih Cak iki, Cak? Aku gak nggowo. Nek dhuwit aku sik ana, Cak, jeneng wong dodolan sedia terus. Oh, wong edok gemi ambek dhuwit. Iya, terus? Wong lanang mek kedua inti nyekel dhuwit ya, Mbak. Lah saya ingin anak kono duit ya tafsiran lu gampang tak golekna duit ngono. Iya terus ono Cak. Iki sing kok gampang kene sik ono. Ono piro ono piro? Ini kene ya. Ono piro? Piro, yo piro. Ku kunci kok sik dah. Ono piro? Lah iki ditangi ponane peno ya. Apa-apa. Ono piro? Lah iki ono 500. Iya iya ya terus. Iki aku ditang wong kono 1000 tambah 500. Lah kok koyo mulai nyawang kon niku. Lah ngawur. Atau endi? Gue lek penuh sing ngono po ya, mbok sini kuliah aku. Iya, tapi aku janji lho ya. Apa apa? Ya po iki mek cukup poe tok. Iya iya apa lemen. Tuku tak ayo toyo tisak lemah-lemah barang lak gak dilem. Saya gampang ya. Aku ada duit gampang, tak jelok barang mas makan sama malah ada. Loh, mas kena sih dari mati. Apa? Loh, mas apa? Mas apa? Sabu. Oh, mas sabu. Sabari gendeng, sabari sih. Mas apa? Mas makan barang-barang. Lah, saya ini cari urusan apa poe iku cek delok dhisik tapi aku saiki sing usung ya aku saiki janjian man durung ya iya iya dulur wonge iya iya penggalian dudu ha dudu terus kenono cari saiki aku ngusung iku ge keranjangan apa sak pikul persenan 10 biji ya apa ya ngono ya ya apa enteng lho isi kula wong liya iku pikul ya apa 10 sak pikul iku persenan 10 poe poe ya ongkose 3000 ya tapi ongkos lho kate ongkos maneh kan 10 pikul kare 3000 ping 10 aku lek di Kalimantan iki sak pikul iku lho kok padanan Kalimantan lha nek kon ngatur kok ngono jogrok bandare ngawur aku waduh mecicil sing bandane sing wedok kok sing lanang mecicil malah paman sih ambek aku iya tapi ngono sih mandar aku ya apa lo? Karepe ngene iki, njaluk persenan pola ya, teno balik nang. Kira bar pira sak pikul ngono lho. Wis umum pira ngono mbok ana. Nek aku nek borongan iku ya borongan kabeh ku, gak nek pikul pikul lan kabeh. Ah, sak pikul ku 5000. Hah? Ya kok tak larang iki? Sak 5000. Aduh, tak angkat dhewe mek bojoku wis. Lho, iku apa iku? Niku apa kan? Niku gedeng. Oh. Oh ngawur ae. Iku jam sok mek gedeng iki. Eh, padha. Sapari iki dublek mek sapari. Ya apa sih kategori ya kan? Pantes sih Biro. Ini borongan lah. Aku nari bebek lah paman lah. Paribasan pang lah. Wite gini ya. Iya iya. Paman lah cipta saya gini. Iya. Tidak ada urusan sama saya. Bebek aja ya. Gak boleh kurang ajar kan lo. Tak mau lihat bebek sampai gelolak dari kiri. Iya iya iya. Gak mau lihat cik dulur. Iya iya iya. Pamannya ada apa jenisnya? Gelang puder apa sini kok? Kecemplung. Oh iya iya iya iya. Iya iya. Oh iya. Nek mas kecemplung gak mang golek aneh. Tapi nek mas botong. Lah dipatri. Dipatri. Iku sambungane kok dipatri. Oh iya iya iya. Lah saiki ngene be. Dikip borongan apa dikip pikulan. Aku dadi aku nguli mesti sanan ya. Dadi bojone iki dikip borongan ta apa? Ya apa sih? Ini lho karepe pokoke borongan cek dipekol mau diosong mesti siji-siji gak ono jawane. Kok ora teko omah ngono lho. Sampai dulur iku ciri perkara sepele. Iya iya iya iya. Sampai ciri perkara sepele. Iya iya. Kakungan. Ya. Heeh. Aku ku elek man, mergo lak kecengan. Lah kepiyen lho? Iku kena setrum ta iku. Mau pake. Kayak bener lek mlaku lak gagem gawe sedengkek. Oh, mawur ae. Saiki borongane piro, Be? Lek 3 5 wit iku. 10 wit. 10 wit. 10 wit. Iku nek pange apa enggak? Wit tok ndrujur ta. Wah, iki dicili wit ndrujur gede iku. Ndelok-ndelok lho. Nek sak wit iku pating gemlantong akeh, sing jenenge. Halo, tapi kok gak ada pentul. Masalah, kok walau mau goblok diarani bitcoin, emang ngamak panggung, emang berusur gini lho ya lah kloto kok gede-gede ngawur lah ya, sebab itu kan mentile bareng itu gadek pentil ya lho anak pentile ya, anak gemandule aneh kan ya, weso wong kok asal itu aku ya rek, asal itu aku ngembang mari ngembang mentil pentil baru lu uwo, lu pangi lu, pangi. Kalau sih bisa lu apa sak pentile, engko aku ngosong lah. Lu nggak poe to, itu kan poe ku roto. Iku nalika tahun pira ya? Wah, tahun nalika. Lho, kok iso apa iki? Iki kok lah, ana apa ngomong apa to iki? Nilai kan metu tahun 565. timbang geger mburi mana. Tahu lah ini. Dengar, harus geger ngarep aja. Ngarep pun geger. Oh, apa? Geger temenan. Itu paribasan. Iya, paribasan. Itu poetok ya. Iya, iya. Dionjai, lus kulitnya diguak, kalau diguak, pasti tak usung poetok. Loh, ya apa? Tak kulitnya kok. Tak kulitnya. Selah, Dionjai. Yang mana ya? Digai buat dalam kaleng. Kalau ada kecap aja. Narujaan. Tepas entai ya, tak kulitnya. Tak telok, ya wotong. Ya, pengen tak telutu-telutu nih, Bapak. Kau tidu, tak omah. Ngono lho, ngerti ya? Aku mikul sak imbune sak mateme. Waduh sak matenge bareng kok. Lho, lah ya apa iki? Lah entalah penarak rugi ta. Lah nek mateng mbok apakno to, San? Kok tak imbune aku dhisik. Heeh. Lah mateng tak gono mapeno. Oh, akeh entek ya, Cak. Aja akeh entek. Iki sida dituku tangga nek gak tak kena liya lho ya. Akeh entek. Tak kena liya wis oleh penganyangan dak. Yo yo yo, nyang ndek. Nah. Apa sak juta? Lho. Apa? Lah mek daroku. Aduh. Ono po sak juta? Nyangan-nyangan jalur 500. Si songkru tak? Iki sing ngunduh pernah dia ya? Aku terima ngusungnya. Aku sing ngunduh dia ya se? Iya pernah sing ngunduh aku. Ya Allah lo, kak nong jenengi pamane penuh ya kerja sama lo lo. Kak iso, aku lagi ngusung tok sambut man. Nek nyongkrong-nyongkrong no iso. Ya wis aku menek, tak gak semudun aku nek menek. Alah, wis pelem gak semudun. Kok penuh menek tak songkru? Berarti penuh menek aku sing ngungkru. Ya aku menek kok sogo tok. Konsong kru. Iya. Iya nek kena poe. Lah nek kena irunge. Cungkrung mlebu irung ya apa? Ya ruri. Irung karo poe ya ruri. Kok keliru nang irung. Te sabari ngono motok. Gak ngono irung bae poe nek gandul, gandul gitu kok. Dalipun dene nami kula Anggusut kata yang lu biyen penyene tabane taban ngene iki eling sing biyen-biyen iki mangane nyambut gawe sing enggak nyambut gawe nyewakno omah ya bangkrut ta semare perkara geger ambek wong wedok polahe omah to omah wis kadung tak petak-petak sampe gundul kan wis nyewa. Tapi banding setir aku nggak rapat tegal aku. Kan tadi kok pertanian aja ini saya guys maju aja rendeng-rendengan ini guys panen tak panen ya guys runtut saya mari panen pari panen dele mari panen dele panen jagung mari panen jagung panen jangkrik oh no ya nyambut kayak orang tani macam ni enak. Tapi ya, aku nak takkan jani, bang wedok aku nak kapan nak goni sawah. Iku aja sampai dicokot ulo, aja sampai dintup kalau jengking. Kuai beduk kelongkongan atau tengah sawah. Tapi takkan jani, nak kapan beduk? Iku ono jawabi. Dek, nak kapan beduk? Nak goni tengah sawah iku aja kelongkongan. Kudu dijawab. Tapi ono beduk dudur aku ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Betul sekali Allah sih cari popo kan opo-opo cari piang katok barang-barang. Kalau gue tanya sih kalau nggak penyimpang. Barang timur digawe acar. Lo tuh dia nih gue nih. Tak kan dari mana gak percaya. Kayak itu mulai pintu kalau jengking. Wah ngecepok kayak bening. Wah bening ya apa sih? Masa... apa ngomel yuk? Ngami. Lu yo kak yang ngomel gak masalah nyambut gaya ke lah aku di banting setir sih banting setir? Tiri siapa ini banting? Tiri Sabari. Wah pokok banting setir kok setir banting setir aku ambil ali. Oh ngali ngali ya omay kiri diusung? Gak didol si apa dong omay? Oh lagi nyambut gaya wak noma tabang kuru gak dojo sampe yang apa? Saya ini gara tegal lagi sih ya kong dulu ya ini aku nari apa aku gak digaya kamar nari? Gaya apa? Sekarang kayaknya terus nyimu apa? Peternakan. Peternakan apa? Pedes. Eh? Pedes. Ah, kau ini ngembari bakron lah. Lihat sama peternakan apa ya ayam ta bebek nang ngono. Ga iso awake dhewe iki pakane lu angel. Oh, saiki akeh. Ya apa nek dingoni ula? Ula. Ya nek kobra. Aja, sing asine kobra. Mare perkara ngono. Lah ya apa iki nek kamar. Wis bapak dibongkar ae, Pak. Iya dibongkar ae wis. Tandur jagung. Tenang aman dulu Tegal. Kae suku wis bapak nek kono. Anakmu ponak-ponakmu sing teko desa. Meruncek tinggal nih kono. Nek kamar kosong sesuai nggak nanti goni. Tinggal nih kunjuru bud. Iya. Kak, yo penjina aku disambangi. Karena kaya nih kamarnya nggak baik lurus sih. Nggak kunjuru kamar situ kunjuru dewe. Oh, dia lah aja dewe lah sama yang nggak gelem. Nah, penting cari yang bisa kok aja dewe. Asli nggak gelem soalnya aku. Macem nih gua. Yo nak selimut nih semua. Anak kemulan selimut limo. Ayo bosen sih balik balik kemulan selimut kaya. Selimutnya lu kurang lemah ngono kon tak kandang tak betul. Aku lah senyane pengimut. Ngimutnya dari yang kata. Kak iki apa iki tegalan iki lak wis wayahe panen ya. Nah iki wayahe panen iki banyu kurang durung ana udan. Ya apa banyu dalek nang ngene. Dalek ngene nek durung ana udan iku ya. Ana udan. Ngekum kodok. Eh kodok dikum. Iya. Bak udan kodoke mati. Ono kodok dikum kon. Saya apa? Saya wis ngene ae gotong royong nyambut gawe loro. Aku wis umur ta. Terus umure? Lah, aku sing ngangsu kon sing mikul. Mikul banyu digawa nang sawah. Ya iku awake iso dukur iki. Apa? Wah, banyu pas dukur pas dukur. Mun kita. Apa wae dongan mikul. Tak digledheki ae kok ya? Heh? Digledheki ae. Lho wong lho tegel digledhek ronjalan entek banyune. Uta kabeh. Iya nek kapan nggone embung aspalan kon niku. Repot iku ae tukuan apa saiki paralon. Heh? Iya paralon dikene kok dilek nang sawah. Paralon. Nah, untuk tegalan yo. Di sana, ya kalau di sana, kalau di sini. Ya sampai nimbo. Aku nimbo. Kan di sana. Kan sih gelo nak kono ya. Iya. Enak. Kau aku celo-celo, wah. Hei, wah sih. Iya. Kau kadang berak manu ayam. Repot sama ni, ya apa? Ya wis di gelo rono, ya. Masih kurang. Eh? Masih entah di sana. Masih. Iya. Duh, masih di mas. Masih kono, nak ramah. Tak kei wong kok. Mas repot wong tani gak ngerti mes. Iya saiki ya usume omo iki ya. Omo apa? Heh? Omo apa? Omo bojo mlak kromo. Iki lho omo wereng wereng soklat. Lho disemprot dengan obate saiki. Wis. Obat apa? Tak semprot cet yo sampai abang gak mati ngono. Iku lawang lah. Ha iki jebul iki nanggone Lantorogong iki ana omo iku parane. Iku lho kutu loncat. Loncat. Iya, kutu loncat, loncat tinggi. Iku olahraga ini. Ayah itu tambah nemen iku, sambil lamtoro iku akeh sing mati. Padahal iku gawe pakane sapi ya. Iya, kaya apa gawe pakane wong barang kenek. Lamtoro ni. Ayo. Saiki nek kapan kono-kono nang tengah sawah kon tak kandhani ya. Sapa? Lho, kok nek nang tengah sawah iku ambek umi-umi oh. Lho, sing aku gendeng aku lah. Lho, umi-umi itu apa sih? Supaya gajah ketulo. Heeh. Aku enggak kerungu sampean ngomong ngono kan. Sapa aku nang sawah sepatuan. Heh? Sepatuan. Sepatu but. Mangga. Tak jengkol iku lho. Mangga aku jange jenis sepatuku gak ono. Waduh lha opo kok sepatu but kene wak kan. Lah iki kapan nang tengah sawah nunggu gentenan ya. Nunggu sawah gentenan tarine kok ditangani manuk ae. Lah sampean gak gawe wong-wongan. Iko lho sing ditarik wong iso goyak-goyak iko lho. Sopo gelem ditarik? Wong sapa sih kon niku? Wong-wongan. Wong-wongan. Kok aku sing nunggu. Tapi mangane kono aku apa tarik. Nang aku sing ngene iki. Iya, kok kelendang sampean. Iya, tapi nek kapan kok ana ya nek kapan apa udan. Kono aja ngiyup nek ndi. Aja ngiyup itu bahaya aja. Wong ana gubuke. Heh? Gubuk. Gubuke roboh. Lho alah. Lah ana angin iki apa? Wis ngene kok gampang wis. Enggak ada kapan udang terus ya ngiyup dong gini, wit kayu rojo ya. Kenapa? Aduh, itu cuma ganti gae. Kan, nama ya, kami lak pisang tuku mah terus budara lah ya, Bo? Iya, yang delok tanduran kalau ya. Iya, iya. Kurang asal. Tapi ini, cepat dong, gak panganan pisang yang kudok kono, dikai maman. Mam? Iya. Bawa kendi. Eh? Bawa kendi. Isan yang apa? Tari gondan dong. Oh, gondan. Ayo, tuku mah saya. Thank you. Loh ta, pamanmu nek oleh borongan murah. Nyapa? Wente irit ndisi ya, iki kok kuburan iki kok. Lah ya paman. Belah kuburan iki. Kari ta wis dhisik ngono lho. Hei, Pak. Hei, engko sapa kari. Wis ngomong mri. Iki mau pundan ae. Lah apa kok tak rono iki. Wis kepe gede mangkat nang kono, wis poe mangkat nang kuburan. Sebelah, sebelah gak ngerti ya. Iya. Bibit-bibit ndi? Poe ini. Iki lho. Lah iki lho, sebelah-sebelah lepek. Kene dadal apa sih? Po. Iki lho wite mangga iki. Opo mangga padha ae. Oh, kalu. Padha ta. Padha mangga pelempo padha ae. Hebe. Nah. Apa? Ojo nang wah grombol-grombol kok jendel tawon tenan. Aku cek senenge poe gede-gede. Blon-blon ya, bener ya. Kok kene ora aja kabilah. Lah iya, lah iya. Jalane teren mari iki wis situk pira nang pamono sepuluh. Wah, to niku iki tak gawe dagangan lho iki duwe tak gawe kulaan iki lho. Kok cati 1000 iki. Enak borongan lho, nek dhewe cerak yo bangkrut. Dene aku dadi safari ngene lho, lek amre iki dhuwit oleh akeh ya. Iya, terus. Ana wong tuku situk dilayani meneh. Meneh tuku loro meneh meneh. Dadi kok dhuwit nglompok akeh lebih teko 500.000 lho. Lah gak boto ngono lho. Kok enak sih siji meneh, loro meneh, telu meneh. Lho. Ya wite nek kuwi aku tak ambyuk. Ngawur nek pegel lho ngawur ae. Tapi aku yo ape ngewangi paman ta. Ya apa nak iki? Ya duwe sak. Ya iki ae saiki. Iya duwe diane wis. Wis hitungan dhisik lah dhisik. Nduri kuwi hitung pira engko rugi pene iki. Sak iki diitung lho iki lho kok koyo borongan iki. Borongan. Sing pas entek ngono lho. Apa ngono iki 1000 sing. Wis dadi 250 lho. Iya tapi anu iki lho woi. Woi woi. Sak iki 1000. Dikon ngitung ta kan. Sak iki 4000. Wah. Iku ono lek 1000 juga. Lah iya mulane. Wong gak diitung lah yo. Apa dhewe kira-kira. Pokoke wah iya akeh lho gembel. Ono awu sak wit 1000 yo kan. 10 wit lho akeh lho kira. Lah ping 10 wit pira? Ayo. Ngono. Wis saiki aja gak kena ngomong pokok tak duwi. Iya iya iya. Ah ora jak mesmane iki kok badine akeh. Lah iya nang duwi ono wis. Iya iya. Kan ngono. Wong rasane cek banter badine akeh. Duwe aku gak apa jinak. Lah iya nek hitungan pira Allah tuh Allah Pak Polo itu Pak Bayar Pak Polo itu Pak Polo barang Pak Polo aduh wis 200 ya tak gawe dhuwit ya iya iya wis wis iso kaya iki penuh wis jarne gak apa-apa penuh duwe ya gak apa-apa ya wis aku iki penuh dhewe ya pokoke kon dodol aku tuku lho ya tinggal mari itu piro ya piro iki iki ada ulo. Wah, orang sing ngobong-ngobong, sing ngobong-ngobong paman mana? Dia baca 500 atau 400. Lo, aku lo kini, lo kalau kau nulah. Lo, aku percaya ni. Iya, lo baca bal-bal aku isis lo, isin lo. Lah, karena elah itu awang terang-terangan. Iya, iya, iya. Aku oleh pesan tu kau pernah lah, aku musuh ya si oleh mana? Jadi tanding kancah 500 kawan, macam. Kok ya kurang ini orang 250 kok 5000 enak di PNKB mari duit ini lalu ini dada lo buat kata-kata yang jadi seket aja kok apa lo kata-kata saya ketuk lo tapi jadi enak lo kurangnya tak jaluk paman kok lo kurangnya kayak itu setengah itu setengah lagi si 5000 yang lurus setengah jaluk paman lo kok naik kuat dia udah basah kuat kuat tapi dia ngomong disit tapi kok kayak gak pantas kok tawuran ini 10 10 apa? 10 gila wis ora ngono ta. Heh. Yo nemen-nemen nek. Yo kan lebur nang bebekmu. Nek kok wis lumayan. Nek kok 10 aku njaluk persen teko peno aku koyo 20. 20 biji ya. Tong 20 biji man. Lho ra. Kon ngawur ae. Iki milih pamanmu wis to. Kok tak no kon niku. Kene iki. Wis 10.000 ya. Kon bali ta? Loh, iki kene. Ya tak balik ya. Iya iya balik. Ayo, Bu. Iya iya. Lah, lho, Bu ya. Heeh. Lah tepake lah. Iya. Nah, ya apa. Nang warung lebuk. Lah, cepat lo. Kan mau nyaluk kira, nyaluk 10, aja peringisan oleh bati ake gitu bani kan. Iya, buk, iya, buk, iya, buk, iya, buk, iya, kan safari ya, kan itu. Kan aku malah safari. Oh, boleh apa? Hah? Ya, kan rupu secara sistem ngap ini. Kan di baklaran lomar, rupu sistemnya ayo. Wah, foto lo ambil duit, cek peliter. Yang nak warung di cek, ya? Iya, iya. Mari kono, ini kok aku sing ngusungi. Iya, iya, iya. Kasi kelompok no. Gak, gak. Kelompok no kok aku, ya? Iya, aku sing menek, Pak. Iya, menek. Usi ngedol aku. Nah, aku nyenok, nah? Iya, cak kuatir wes lo, cak beres beres. Kok sing ngedol aku lho. Iya iya iya. Lo sing ngedol ya aku sih. Aduh, iya, apa yang jojo beda? Aku kuat. Iya iya. Ini pamanmu itu kau yang ngundur deh. Tinggal ya. Iya iya. Cak kekiran. Cak basman. Ini saiki yuk diundur dewe pernah sing nang dokter atau sing nang ngisor. Lho, lah kon gak melok menek. Lah apa kau ngedo menek menek? Lho menek aku. Ya gak omong gak basman. Lah kau mana? Iya aku menek itu. Ayo tak tunjung gini wes tak tinggi. Gini mak ya, aku sungging ya, sungging ya. Enggak sungging ya. Aku tak bukur ya. Iya, benar wis lagi. Nah, manjang kene. Enggak apa-apa, Cak. Lho, nak kegermu apa ya? Nah, kegermu lah kok blapak kegermu lah. Ah, tak tahu wis ya. Iya, Cak. Waduh, gede-gede rek. Lho, apa nang? Ya aku dong iso nang teblokno, Cak. Heh. Lah, aku gak bodoh ya. Lah, aku kan gatu ya. Gua yo opo lah. Yo opo itu lah. Itungan, itungan, itungan. Cepat terak, masalah, masalah. Okey lah, kira. Ya, song tua, telok teman, temin, temun. Si raja pada raja, si kedeng pada kedeng, si kenek pada kenek. Raganya kan, kok beda ni? Raga. Hah? Kayak kono. Kayak kono. Iya aku tangi bisa. Iya apa to ae. Sik kok ana apa foto madang sing tapi foto kecil. Kok ana wong menyanyi ka? Kok ana wong menyanyi? Sik ta. Iko lho. Mana iko? Mana pol kok cak? Itu pol kok apa-apa. Lho, bajing. Baju kok tak ono gede ne. Apa itu bajing iki kok dhek? Apa iku? Hah? Lho. Walah, celeng. Celeng kok gak iso menek. Gak iso menek tapi delok irunge. Kucing. Kok tak bujeng kok kelamben? Loh, kok ada buntute kok? Lah, mana? Nah, sing do ngisan kok. Wong. Wong sore. Nah, ana uwen. Nah, ana uwen. Ana uwen. Ole. Ole. Si ole. Nah, ana uwen. Ana uwen. Nah, aku sugina. Nah, aku sugina. Nah, aku sugina, aku sugina. Kak lemot sih. Lah, sugina, sugina. Ada apa tuh? Apa yang tahan? Lo, lo, uang hari, uang lokur, lo, uang lokur, lo, nyugi nggak tepat. Kipenya lah. Oh, penyak-penyak tau tak uang? Kalau uang, kalau penyak-penyak tau aja. Kau mana hari? Iya, gua. Kau nyugi nggak tepat, nak? Kau dengar tuh? Kenapa? Aku. Kata kete-ketean. Kete-ketean, yo, san berbeda sana. Kula sih, heh, kula sih. Rasa aku budeng iku, Mang. Loh, kan budeng nek delok irunge iku kaya budeng kan iki. Ngawur ae. Sing ngontak oma geger iku sing. Iya. Kok budeng. Sampeyan iku penekan iku. Loh, penekan lho, apa ngudohi iki pelem. Lho pelem, Lek. Lho, gerang-gerang kling-krangan. Ha iya. Ngunduh lek delok-delok. Apa? Lho poko. Nek njaluk iku ngomong. Lah ngomong ta lek. Tak sopran, aku njaluk poe. Niki pun barang dagangan niki sing gede, bidan gede, setengan, niki sing rodok cilik gulaane nggih dhewe-dhewe. Iya, dagangan yo dagangan. Lah terus apa? Poe sinten iki? Bagi, poe kok. Kulo, sepret. Poe safari. Hah? Poe safari. Poe apa? Safari. Sepret. Lah terus iki pas apa? Pas apa? Iki paku. Entri. Oh, bari pas entri. Iki ya, aku kok es. Ngene lho, Kang. Ngene lho, Kang. Iki bojo kula, kula buah-buahan. Kok jenenge bojo bener apa ana dodon aku? Lho, Cero. Bayu bae aku bojo bener. Lah ya kan iku malah aja merem ae, Cero. Iki wis wawo ae. Wis wawo dipamer-pamer no gen gak wawo ya. Pecicil ana gerdu. Niki ngeten lho Kang Senen nggih. Tapi sampe jelas nggih. Kali markaban. Katari dodol luwe tepo. Gak wito wae dodol aku. Ya bahasa kenapa ya? Nebah, Dek, nebah. Sampeyan poe iki tuku tuku nang ndi? Safari. Safari. Tukang di? Safari. Hah? Tukang apa sih? Seka aku sing maju. Aku budek wong. Tukang nang ndi peno? Ngeten nggih Mas nggih, Kak nggih, Mbak Sokran nggih. Niki kula nembah 250.000 dur atau 50 niki. Kadane pinten? Kadane safari. Lah duwene dikakno sapa? Safari. Hah? Ebre iki safari, kok lancang. Lah kok lancang ndek safari. Lah apa wong iki tegal kok. Lah apa kok aku mbayar wong tegal. Iki tak diangkut. Eh, tegal nanti aduh. Eh, jadi setang setong ae. Eh, hop hop hop. Hop. Ana kadon wong itu sampai gopo kabeh. Ngono lah, apa ora kurang ya, Pakno? Lah telat iki tegal ku iki. Mau tegal tegal mau aku tuku safari ya, Pakno. Iki pelemku. Pelemku kapan kok nandur? Lho. Kenapa sih? Aku nandur laporan penuh. Lho kaya laporan ngono. Pacet aku nandur pelo. Lho ta? Iya ta? Ya kaya apa? Pacet aku nandur pelo tadi po kone ga. He? Ngawur aja kone ku. Ngawur aja kone ku. Ngawur aja kone ku. Bisa ikin aku ga terima ngurusan safari kone. Lho kone safari apa sih? Iki cepet ilang lho, nggih niki urusan lho, pun ilang lho. Oh, barang kurang. Iki 150 iki duwe peno. Tuku nang Sakari. Tapi boy iki tegalku. Tak ngene nek nek panjenengan iki tegalmu, iya. Hak milikmu, nek wis kurang ngajar iki Sakari. Lah nek mung tek diurus sampe goleki mawon. Iya, saiki ngene ya, Bukorena. Pelem iki aja didol dhisik. Iya, iya, terus. Oh, tak didol dhisik. Aja didol dhisik. Nek kae diurus nang Sakari. Oh, ngono ta? Iya, ngono. Biasa Sakari nang warung lho, Gerdu. Ayo, ayo, ayo, nang Sakari. Ayo, ayo, ayo. Nyambut kayak marung, wayah rendeng-rendengan. Konce kayak gemberuduk. Karena sing bayar. Ayo, apa yang delok konco yang wayah rendeng-rendengan. Udah ini nyelak bayari ke anak belas. Loh? Loh? Loh? Isu Erik ini? Sapari. Apa? Eh, duduk di dunggu ini, Lombok. Duduk di marung jadi bagai. Kalau tak bagai dewe, apa kemana-mana, no? Apa iki? Tapi butuh apa kan iki? Butuh kopi ta? Campuran. Kacang ijo ta? Campuran. Campuran? Iya. Eh, kacang kadal kan. Kacang kadal kan niku iso ae. Gula campur kopi sik banyu wedang wedang. Wedang. Wis kake siji ae sepetang. Wedang kopi ta wedang jahe ta wedang kencur. Ya, Pak, jalan wedang ora. Apa? Iki warung nyer lho iki lho. Kalau nak kunci pepet ya. Sing maru gak kuat. Kalau nak kunci pepet. Kena. Wah pernah pepet kena. Maru gak. Cai, cai, cai, cai. Cai ya no. Cai kena. Lewat dan cai kat dek gula cak. Eh? Utang cai kat dek gula. Gula ta? Yo. Kopi cai. Kopi campur cai. Kopi cai. Kena ndok. Ya. Oke, durung ndoki piti e. Ya, ya piti ae dicampur cai. Anu iki sego napa sing ana? Akeh segone. Gogolong, segogolong. Iki nurut ala bancaan iki. Lha lha iki sembarang iki sing iya, gotongnya ana. Warung terbaca. Lho, ngono lho. Terbaca sebab kuna kadang-kadang di marung kadang-kadang di joko bengi warung. Sanane. Terus salam iki butuh apa? Sego apa? Sing sego anget ae, sego anget ana. Sing setengah anget ana. Sing anyep sego kae banyu ya, bukan? Ana. Ana. Ono kok ana iki warung ta? Jaringan ae garingan. Garingan. Sego sego putih. Sego putih. Iwak ndok adik sendok. Sendoke diselengare-arek kuwi durung dibalekno. Ya gak ya gak ono ya. Dano. Tapi lo ngarep yo ana pitri warung iki. Yo cek buruk mbangun iki waken tekku iki. Tak yen diganti warung Surabaya cak amin toh. Lho iya nyene. Kadang-kadang anak-anak ludruk iki kali lagi. Kayak ana dicantumno. Iku nek arep bantuan teko arek-arek iki. Yo amin toh hari teko laban. Lho, era kamu. Iya. Oh iya nyene gak laban. Yo kabare Jimmy apa Jimmy? Wah wis. Saya ki menter saya kira. Watu ae. Watu terus anak. Iki diwajani diomongi to. Lah awakmu ngajak omong-omongan mbek aku. Aku teh, teh ngeteh. Sangat terus tok. Segone rawon ya. Ah, rawon. Segone rawon. Ambu segone iki. Ada iwak ta? Heh, ada iwak. Lah ono duduhe tok ya. Ya. Duduhe tok. Ya ambek iwak ya. Duduhe iki ngono macam-macam ono sing asin, ya. Ono sing setengah asin. Asin aja nang bludrek. Wah, ya sing biasa ngono ya. Biasa ta iya. Sing ngono pri? Sagu, sagu. Sapa kok dalemane? Iri, awakmu sagu kok ngirian, Ri. Nah, irian iki pancen gotone sagu kabeh. Lho, bubur ketan ireng kaya sagu. Lah masih sapa-sapa mangan sagu lah gak apa-apa wong panganan. Wis sak sagu. Bubun apa bubun? Karo muni bubun aku Ri. Jalek sapari dalokane angel-angel wis aja anu wis mangan meja mari Ri. Sembahan di tangan apa sih wong ora jajan iki. Sudah wis ana jare ja. Ono ono ono. Ono. Becak ora apa? Becak ulek, becak ulek. Ono becak ulek ono. Jenang kula, jenang kula. Ono sing buareng ono. Jenang kula ono. Ono. Kecir-kecir. Gula nyanyian kabeh. Cacingur. Mas sayang, ri, cingur apa semana? Sayang ri cingur ri. Apa? Tenten cingur hari ini. Cingur pun apa? Cari lambene. Oh, anu, wek no segorawan, segorawan, ya. Teh panas, teh panas. Susu panas enggak ada tadi? Susu panas. Sing adem ae, panas enggak ada. Oh, jek gak enak adem iki. Gak enak iki. Adem iki gak enak. Wis anget-anget ae, anget-anget. Wah, sik durung panas iki. Nek kon njaluk anget-angetan. Durung nyumet kompor ya ngori. Iki warung opo karepe? Wis sing sedengan ngene cedengan. Iya, iya. Anget ta? Iya. Anget kuku. Anget ae, anget. Anget. Sangat ae. Iya. Ya, tandang iki tak entuk kompor, terus tandang iki jek ono, ngono lho. Sing ngomong ngene iki. Tandang iki tak entuk kompor, terus tandang iki jek ono. Aku njur tandang ngono ta. Oh niku nak ya gak dadi menung. Jek ono banyu. Dijokin banyu, banyu apa ae iki? Cak, lek mboten ora kesi iso ngono. Lho, aku iki ora kesi ora kesi iso. Aku tahun banyu kok tak ono rusak. Bisa, bisa. Bisa. Sebab karung kene lah arah-arah lah gelek rene. Lah arah-arah iki pose nggo kene iki pose. Oh, pose. Pas sing nggon iki lho. Iya, nggon ya. Heeh, nggo kene kuwi abar arek nang nganggo. Ben nang wedang kok ngomong ae. Kanca dhewe gelek rene. Belak arah-arah itu. Sok wae. Jamal bareng. Iya. Tapi biasa sak ulang pisan markeso rene. Markeso mesti. Wirai. Lho iya. Ingin ane rene wirai. Iya. Baik, iku sapa iku? Ndak pira lho, ndak pira. Kene iki dodol banyu ta dodol omong. Wis agek ndak pira durung mangan kok ndak pira sapari iki omong. Ndak pira, ndak. Sing ngomongane kari lho. Sing ngemplok iku kapan? Lha iki cuma apa? Wong sing ngomel tok ada takno. Wis agek nang godhok-godhok ngono. Iya, wis. Gak gawe pegawe ta? Ah, nang mburi masa pegawe nggo ngarta. Ono pelayan ta? Oke, mbok kon lho. Kono kuwi to akeh. Cara niku macam-macam, istilah kuwi kok akeh. Ben-benan tak arene meneh, aku tak butuhno kendang. Iso, butuhno. Kendang iso, iso. Sing iki tak sing tanggung, tak sing iku sing buwarang ora. Wah, iki bagian kemiso iki. Bagian kemiso sembarang iso. Aku tak nang buri dhewe. Iya, iya. Kon kene aku gak waca-waca arek-arek ya. Ono ketok, lah aku lah gak gawein ya. Iya, tak awe. Tapi aku sing bayari lek ngawe wong kuwi kan. Kene iki banyune banyu seumur. Wis duwe emang lho ndiri wae iki lho. Tapi susah ngono kok. Urung anu kok. Kira-kira nek kira selawe, selawe. Ya selalu no pantes lek ngajal mangga iki. Selawe mengkon dhisik. Wah, eh man. Ya apa iki? Eh, man mangan-mangan. Mangan-mangan ngawur ae kon iku ono resiko. Ini mangan wis, ae bubuk, mangan bubuk. Oh, etek sing ngomong. Iya, iya. Iya. Ngomong ngono. Beli pesenan 250. Hah? Balen duwe. Lah iki Pak Becak karo 250 kan lho. Hah? Iki jale wak Bali, ngono lho. Wak Bali. Iki mangan wak Bali. Iki tak bok. Iya lho mbok dhisik tak. Aku penolak oleh kaya gedhe jange. Iki. Kowe sadar? Iki lho dokteran. Iya. Heh, apa? Heh, aku tak setek dhisik. Kok gak? Kene lho mangan-mangan dhisik aku kok. Nah, kene lho kene. Kok rematik kuku mat. Pak, wis gak apa-apa aku tak setek lho. Kok dhisik mbok kalau mau ngomong ana. Wis aku tapi jeding. Ono perlu ta? Heh, ono perlu? Ono, ono perlu kok perlu. Kok perlu sampe sabari? Mari rezeki, ngomong aja. Ana aku safari ku wakil lho safari aku tok lho. Ya iki safari kon. Safari tuwo-wo. Safari kon. Safari banyak kendang ku yo ono. Safari kon kok iki. Oh aku ta. Iya. Sampun dhewe dublek kon-kon sik ngomong liyane. Apa ana acara? Lungguh kene ri safari. Lungguh sak lungguh ri safari arek ganteng anak wong gendeng. Ya ora kenal. Apa lha apa? Iya iya yo kene ya. Kok apik dik kon. Kebiyen kan apik kancamu kan tau mesti nyalai kon dia. Manis. Pinter kan? Nah, lulusan apa SMA? Pinter kan ya? Pinter, sekolah. Sing kan daliku pelem. Sing kan daliku pelem ta? Bener ta? Bener. Iya. Iya kan ya kita ya? Iya. Nah, ya wis pelem sing basa kan ya? Iya kan? Ya pengarane dhek bodor. Lah pelem iku tinggalane paman. Hah? Tinggalane paman. Acara nyandak paman-paman ta. Dulu kan ono pelem tinggalane paman ta? Enggak ya. Tinggalane bebek. Dudu. Lah kok kan dol dhek? Lho, iya. Wek sapa iki? Ya, jarine nekmu jarine. Hai nek kok kok dol. Hah? Kok kok dol? Butuh dhuwit kan aku. Hah? Butuh dhuwit. Butuh dhuwit kan dol. Heeh. Dol kabeh apa sak omahe? Ya lah ulu-ulu ta. Kok ulu-ulu lah iku tegaku, pelemku kok kon dol. Lho kan iki jine ta enggak? Lah kata iki jine wong iki wekku. Lah kan iki jine karo ane, gak apa-apa. Kok karo ane wis kadung di proyok ambek beseman ndukur pelem kono arene. Kayu larang 250 kan? Heh, 250. Lah iya kok lancang iki wong tek sokan kondol, heh. Tekane kartola suwi. Oh, temenan peno pinten golek nobati ni cacahe bernama. Hati aku. Ngawur ae kon iki. Iya kok. Cek sokan iku golek nobati ni aku minta anu. Iya. Untunge kan akeh, Bu. Oh, temenan mau teko bluk ku waduh sono blok ngono. Terus iku pelem iku batine akeh kok, temenan deh. Coba ya apa? Ngawong-ngawong ini ngasih nyawab gua. Terus ngelebok? Aku ukur. Aku ukur. Bopo apa itu mang? Cara sih nyawab. Siapa nyawab bang? Aku. Oh, tak no. Kenapa sih nyawab? Ya Pori. Iya, iya. Ayo, kau tunggu tanggung jawab. Eh, tanggung jawab kan. Masih kagum kan? Itu siapa lagi? Itu masih kagum kan? Kagum kan? Kau tadi bahas mana no? Itu iki sapa? Ya aku. Sampai sapa mana ya aku Siwi. Oh, kon melu ae kok. Aku duwe gak tawani, Jen. Sampai sapa? Kartolo Slawi. Pripun iku salah ri? Lah karine ya gak aku. Sapa? Keluargaku. Lho padha ae iku. Wah, iki salah iki. Wong duduk barange ya apa? Barang sapa? Ae duduk barange. Jadi barange sapa? Duwe di tangan cocok barang Slawi, Bapak. Duit kurang ya, lagi. Kari ini jauh nak kok ya. Iya, terus mana kau biro? Tunggu seket. Nah, ini kari ini seket lagi. Lo kari saya kecake kari ini. Lo tinggal satu sih kok, kamu takkan olah arisan yang harus kita. Ini cara ngatur saya. Ojo arisan masjid kau itu mas. Rumah tu saya kata tak ngawur lah. Hanya mau nulai apa kan ibu? Kau ni kok sampai ngewangi sapari kau ni paman. Roh kau mang diomongi nak embong jari duduk pada sapari. Lalu aku nolak apa aku gelem. Iku mung tegal ku arep nek ngerti apa peno. Wis sok keren. Nek tak gas mah njaluk balik dhuwit aku yang njaluk balik pencet. Bayangan nang witik aku. Ah, koloten. Pencet e koloten, munggah koloten. Oh, pencet gak dikolot. Oh, tak nang ngawur ae. Pokoke dikolot aku gelem pokoke dari situ lho ngono. Dhuwit iki dik woto. Kuwi tak balekno, Mas. Lah, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Eh, lho, wis ngawi apa? Kontek urusan mek sopran. Iya, iki lho. Iki repot tipe ponakan dhewe ta. Ah, saiki. Tolong ade nang. Wis, kekurponan gampang. Sapari yang ngono pokoke balik dhuwit. Iya, iya, iya. Coklat yang ngono kran. Aku ngerti nek iku barangmu, milikmu, hakmu. Loro nek saiki kita. Iya, anane Roy Mas sebab sapari sing cocol. Hah? Lah saiki jos puret. Yo, sepuret. Eh, jos sepuro. Kita sepuran mah. Lah jos sepuro kan. Saiki lah. Lah iki wis kadung peno ndo ta? Iya, iya. Lah iki tukun, peno dhuwit kan aku. Oh, ngono ta. Itu lah, itu lah. Padha ae. Padha ae. Kok ae iso? Lah piro? Iki cita kan jaluk sewu aku. Kartu. Kok tak tuku kan kan tak ngentek blokan. Tak dituku tak kon ngantil mendhok. Lha apa nek ngantil? Lha apa nek ngantil? Kok arep sawane.